yang dikehendaki oleh surat Al-Baqarah ayat 28 ini meliputi 5 komponen. Boleh Anda baca di dalam kitab yang termasuk kategori kitab mutaakhir ya. Tetapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah banyak yang mensetir kitab ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Dr. Birobbi Wasabiluhu Adaul Wajibatid Diniyah. Dalam penjelasan kitab itu ya, jadi Islam mengajarkan tentang hubungan kita dengan Allah, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah agama Islam, meliputi masalah akidah ya, masalah keyakinan. Masalah keyakinan ini masih perlu dipupuk ya. Sebab makin maju, makin kompleks kehidupan masyarakat modern, tidak luput daripada efek sampingan akan makin membuat kabur keyakinan. Sementara masih ada orang yang mengatakan bahwa semua agama benar. Nggih, Pak nggih. Tapi wonten tiyang yang berani menyatakan bahwa agama itu semua sama benar. Semua menuju kepada Tuhan. Hanya jalan dan caranya yang tidak sama, tapi hakikatnya sama. Pernyataan seperti ini ya, seperti seakan-akan kalau kita enggak jeli, tidak teliti, mungkin akan mengikuti ya, akan tertarik dengan pernyataan yang indah itu ya. Makanya bidang akidah ini masih perlu dan sangat perlu dikaji di dalam pengajian-pengajian, masalah akidah, masalah keyakinan di dalam Islam. Kita sebagai umat Islam harus tetap konsisten ya, tetap teguh pendirian kita bahwa agama yang benar satu-satunya hanya Islam saja. Selain Islam, buat kita tidak benar. Ya, yang benar mutlak absolut adalah Islam. Al-Qur'an mengajarkan innad-dina 'indallahil Islam. Agama sesungguhnya adalah Islam di sisi Allah. Nah, ini adik-adik yang di bangku sekolah, di SMTP, SMTA harus teliti masalah ini. Jangan mudah mendapat pengaruh-pengaruh keyakinan yang sifatnya mengkaburkan keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya. Di bidang akidah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus kita landasi dengan satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan akidah, kekuatan keyakinan. Bagian-bagian yang berhubungan dengan masalah akidah ini saya kira sudah banyak dan sering diungkapkan di dalam pengajian. Kemudian masalah ibadah. Meskipun kita ini sudah setiap saat melakukan ibadah, namun kesadaran beribadah masih perlu kita tingkatkan. Terutama kita perlu merealisir memelihara sholat ya, memelihara sholat. Mungkin di dalam pengajian sini juga sudah sering disampaikan tentang bagaimana memelihara sholat itu. Antara lain, kita supaya menyempatkan waktu untuk sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Di kampung kita sendiri, kita punya langgar, kita punya masjid. Ya kalau tidak bisa 5 waktu lengkap, berapa waktu kira-kira? Maghrib, sudah mendingan itu ya. Kalau zuhur, asar kita enggak sempat karena bekerja, jauh dari rumah, jauh dari tempat berjamaah, ya kita lakukan sholat maghrib dengan berjamaah. Sholat isya. Atau yang paling enteng, sholat subuh. Nggih, Pak nggih. Salat berjamaah sing paling enteng salat subuh nih, ya, salat subuh. Ya. Sebenarnya kalau kita menyadari ya masalah salat berjamaah ini kan enggak bondo. Ya. Enggak perlu muknah, enggak perlu ongkos ya salat berjamaah itu. Nilainya afdalu min salatil fadz bi 27 darajah. Ya. kita sekali bekerja diberi nilai 27. Enggak usah bondo. Ya. Hanya bondo nekat. Enggak usah bondo. Padahal kalau kita mengurus dunia, coba ya. Kalau kita mengurus pekerjaan dunia, kita ingin memperoleh satu hari hasil 5.000 saja. Kita perlu mengorbankan dan mencurahkan segala energi. Ya. Segala kekuatan, bahkan keringat kita bisa habis untuk mengejar uang 5.000 satu hari. Ya, kadang-kadang 2.000 satu hari. Habis keringatnya. Ongkosnya hanya itu, 2.000. Ya. Kita ditarget oleh juragan misalnya satu hari 5.000. Keringat kita, potensi kita, kekuatan kita habis satu hari itu untuk mengejar uang 5.000. Ya. Padahal kalau sholat berjamaah enggak sampai menghabiskan energi itu. Nggih Pak nggih. Mboten ngantos telas keringet niki nek berangkat saking griya datang masjid niki mboten ngantos telas keringet kula njenengan. Iya Pak ndak ya? Namun karena itu kebajikan yang bersifat rohani, ya, kebaikan yang bersifat spiritual, biasanya kita ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nggih napa nggih? Biasane ini kula nggih. Kula nek priantun Malang nggih. Nggih sami. Nggih. Maka Nabi Yusuf ya pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an diabadikan oleh Allah, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu." Saya tidak akan membiarkan nafsu saya. Sebab sesungguhnya nafsu itu memang mengajak yang tidak baik. Ya. Mengaji ini termasuk usaha untuk tidak membiarkan kemauan hawa nafsu. Ya kita turuti. Ya. Sementara kehendaknya yang bagus, yang tidak terlalu ekstrim. Ya. Tuntutan nafsu yang tidak terlalu ekstrim kita penuhi. Ingin makan, ya kita beri makan. Ya, ingin tidur, tidur. Ingin ibar, ibar. Ya, ya kan? Kita turuti, asal nggak ekstrim. Tapi kalau ekstrim, mencegah kita untuk melakukan sholat berjamaah, mencegah kita untuk melakukan perbuatan kebajikan, ya, wa ma ubarri'u nafsi. Tidak kita biarkan begitu saja. Ya. Nah, itu ibadah. Ya. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan, orang beribadah itu enggak perlu kesusu. Ya. Saya masih sering melihat teman kita yang sholat itu seperti yang dikatakan Nabi, wala tanqur fi sholah nakrotik. Ya. Kalau sembahyang jangan seperti jago apa nyucui panganan. Tul, tul, tul, tul. Ya. Ini juga penyakitnya sholat ini. Ya. Sembahyang terlalu tergesa, gesa-gesa. Jadi sujudnya itu hanya tul. Ya. Ya. Seperti petik nyucui panganan ini. Iya, nggih. Iya, nggih. Niku aibipun sholat nih. Cacatipun sholat. Iya, kadang-kadang wonten. Napa saking kesusu napa sampun mbudak. Lek sampun mbudaya niki perlu dirobah nih, nggih. Ya. Ya jangan membudayalah. Minimal kita membaca tasbih sekali, minimal. Sedang itu 3 kali. Ya Pak ya? Jadi yang ya yang cukup itu 3 kali, minimal 1 kali. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, tul tul tul tul itu kan enggak ada tasbihnya. Ya. Itu dicela oleh Nabi. Ya, dicela. Oleh Nabi dikatakan pencuri ini. Pencuri salat. Ya. Pencuri salat. Ada pencuri salat ini. Ya. Kemudian yang lain, kita harus berusaha menghilangkan was-was dalam sholat ini. Kenapa was-was ini? Ragu-ragu. Ya. Sholat itu kan masalahnya jelas, rukunnya jelas, syarat-syaratnya jelas. Ya, kita harus punya satu keyakinan. Manakala syarat dan rukun sudah kita penuhi, ya sudah, kelar sholat. Ya, nggak usah terlalu apa was-was. Was-was ini ku, nek coro-coro gini, ragu-ragu. niat niki pun dadi napa dereng. Ya. Was-was niku lek membudaya, nggih bahaya. Merugikan orang yang was-was. Nggih. Rugi, tapi nggih imamipun sampun tebih, sampun meh mantun badhe rukuk, piyambakipun tesih was-was. Rugi napa mboten? Rugi, kehilangan doa istitah. Ya. Kehilangan bacaan-bacaan yang utama. Mungkin fatihahnya tidak sempurna. Nah, ini juga perlu kita hati-hati. Jangan kita ini kena penyakit was-was. Orang was-was itu tampaknya sulit ya sholat ini. Ya, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholat seperti saya sholat. Ya, nggak sulit. Ya, ya kalau kita mengikuti mazhab-mazhab yang kuat, sebelum sholat perlu kita ingatkan dengan satu ucapan usolin itu sebelum sholat ya. Ya, tapi sesudah itu kita niat sudah Allahu Akbar, sudah niat dalam hati ya, pokoknya sudah niat kita itu mantap, kita supaya menghindarkan diri dari was-was. Tapi was-was itu sakit bang, kadang-kadang sembahyang kalau wangil nanti, karena sembahyang ini gampang bang ya, mudah sholat ini. Wow, wabah, wangil temen sembayangin. Ya, ini nanti bagi orang yang mau sholat mungkin takut itu. Saya mau sholat tapi kok rupanya kok sulit sekali ini. Ya, ya. Kadang-kadang takbirnya sampai 44 kali. Ya. Ya ini. Ya. Jadi sholat itu mudah, praktis. Ya. Sekali lagi was-was ini termasuk aib di dalam sholat. Kalau kita sementara hampir kena penyakit was-was, segera saja diberantas. Antara lain memberantasnya, kita sadarkan. Kalau kita was-was, kita akan kehilangan keutamaan sholat. Antara lain membaca doa istitah hilang. Ya. Mengikuti bacaan imam hilang. Kita akan sibuk dengan memikirkan niat itu. Ya. Itu ibadah. Baiklah, jadi saya singgung sedikit karena buat saya sendiri masalah ibadah ini masih sangat kurang. Ya minimal kita usahakan kita sering melakukan sholat berjamaah. Ya. Kata para ulama, sholat berjamaah itu di samping nilai fadilahnya banyak, ya menjamin untuk diterimanya sholat kita. Kalau kita nggak bisa khusyuk, orang lain ada yang khusyuk, sholat kita bagus. Ya. Ya. Bapak-bapak dan saya sekalian, bagian yang kedua tentang Islam ini adalah alaqatu bi akhil muslim. Islam mengajarkan tentang hubungan kita dengan sesama Islam. Ya, alaqatu bi akhil muslim. Meskipun berlainan pendapat atau faham dalam soal-soal Islam, dalam soal-soal kecil dalam masalah agama. Ya, kita tetap perlu menyadari bahwa Islam ini mengajarkan bagaimana supaya kita ini memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Ya, kita perlu mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat meskipun berbeda pendapat, berbeda mazhab, berbeda aliran, bagaimanapun kita ini umat Islam. Menurut salah satu teori, ukhuwah Islamiyah ini perlu menggunakan teori main peranan, memainkan peranan. Ya. Kalau kita bermain peranan, kita harus memainkan peranan itu keluar. Ya. Memainkan peranan itu keluar. Jangan memainkan peranan ke dalam. Ya. Jadi yang disoroti, yang dikritik atau yang dicaci maki masih intern saja. Ya. Kita perlu memainkan peranan keluar menghadapi strategi dan taktik kaum walantar go angkal Yahudu wal Nasoro. Iya benda ya? Iya. Ya. Kalau kita masih membicarakan atau ya mencaci maki dari kalangan intern kita sendiri, masalah talqin, masalah tahlil, ya, masalah kunut dan sebagainya saya kira kok sudah ketinggalan sepur ini. Ya, kita ini sudah harus berpikir yang makro, Pak, yang luas. Gini apa nggih? Iya, kita jangan berpikir yang itu-itu saja, sudah ketinggalan sepur itu. Ya. Kalau zaman sepur lempung dulu mungkin terjadi, sekarang sudah sepur diesel, Pak. Ya. Mosok cik apa namanya? Olo-oloan masalah talqin, masalah tahlil. Ya, katakanlah sudah out to date ini. Ya, out to date, sudah ketinggalan zaman. Umat Islam ini perlu tahu bahwa kita ini adalah satu umat. Ya, satu umat. Ya. Namun kita harus tetap konsisten di dalam satu umat ini, kita harus berada sebagai umat yang najiyah, kata Nabi, umat yang selamat, yaitu umat yang berpijak di dalam satu prinsip ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi, ya. Umat yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, umat Islam yang berpijak kepada satu prinsip mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Ya, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Itu, insya Allah umat Islam Indonesia ini mayoritas berada di dalam prinsip ma ana alaihi wa ashabi. Ya, inilah. Jadi perlu kita tingkatkan kesadaran ala qutu bi akhil muslim ini. Ya, komunikasi antara sesama Islam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bagian ajaran-ajaran Islam yang ketiga adalah ala qutu bi akhil insan. Islam mengatur hubungan umat Islam dengan manusia non-Islam. Bagaimana kita hidup di dalam negara Pancasila? Di dalam negara ini, di samping mayoritas kita, ada kelompok minoritas, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Hindu dan Buddha. Kita bisa mengatur hidup berdampingan dengan orang-orang di luar Islam. Bukan karena latah toleransi, tidak. Itu ajaran Islam. Ya, tolong ini didiskusikan oleh teman-teman generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Kita bekerja sama, hidup berdampingan dengan baik bersama orang-orang di luar Islam, itu ajaran Islam. Bukan karena kita latah masalah toleransi. Jadi toleransi itu ada di dalam Islam, prinsip ajaran ini. Ya. Ya, Bunda ya. Ya. Kita bisa hidup berdampingan dengan umat Nasrani, dengan umat Yahudi. Ya. Dalam soal-soal yang bersifat duniawiyah, ya. Fisil mil'am, dalam soal-soal yang bersifat perdamaian, yang bersifat umum. Kalau soal agama, ya tetap lakum dinukum waliyadin, itu tetap itu, ya. Lakum dinukum waliyadin, soal agama ini. Ya. Bapak-bapak dan hadirin sekalian saya hormati. Yang keberapa tadi itu? Yang ketiga. Yang keempat, ala qutu bil kaun. Islam mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan alam semesta. Dengan alam semesta. Kita ini hidup di dalam lingkungan alam. Manusia ini hidup di dalam lingkungan alam semesta. Di sekitar kita adalah makrokosmos, alam yang besar. Nah, Al-Quran terutama dan beberapa hadis Nabi memberikan informasi, memberikan penekanan-penekanan agar kita mampu berpikir tentang makrokosmos ini. Ya, kita menjadi kelompok ahli fikir. Ya, Bunda ya. Kita supaya menjadi qaumun yatafakkarun. Ya. Pernah saya sampaikan mungkin dalam bulan puasa, salah satu kekuatan yang harus kita gali di dalam diri kita adalah kekuatan akal. Kekuatan akal. Salah satu kekuatan yang khusus diberikan kepada umat manusia oleh Allah, yang harus kita gali dan kita kembangkan adalah kekuatan akal. Karena dengan akal kita akan menjadi orang yang mampu bertafakur, berpikir. Ya, berpikir. Iki Pak, kula jenengan iki cilik, Pak. Makhluk manusia itu makhluk mikrokosmos ya. Alam kecil kita ini, ya. Nah, kita hidup sebagai alam yang kecil tapi di sekitar kita ini makrokosmos alam yang besar. Pernah saya katakan, kata Sayyidina Ali, meskipun manusia itu kecil, tetapi di dalam dirinya akan tercakup alam yang besar ini. Seluruh alam masuk di dalam diri manusia. Bahkan manfaat dan pendaya gunaan alam ini seluruhnya untuk manusia. Udara untuk manusia. Lautan untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Segalanya untuk manusia. Ya. Nah itu akan bisa kita capai kalau kita mampu menegakkan alaqoh bil kaun. Ya. Pendekatan kita dengan alam semesta. Ini perlu pengkajian ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan. Ya, pengkajian ilmu pengetahuan secara teknologi itulah yang mendekatkan kita dengan alam semesta. Nah, kita tidak ekstrim ya, kalau kita ingin menguasai alam semesta nggak ekstrim, nggak. Insya Allah nggak ekstrim ya. Kan pernah saya sampaikan salah satu cuplian khutbah Rasulullah. Ya, kasih ingat ya. Khutbah Rasulullah. Antara ini beliau mengatakan, fa innad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian. Untuk kita, ya. Rasulullah khutbah di masjid, berarti kan umat Islam ya, bukan umat lain itu, ya. Jadi kita enggak ekstrim, Pak. Ya, kalau kita berbicara masalah teknologi, masalah ilmu pengetahuan dalam rangka pendekatan terhadap alam semesta dan pendaya gunaan alam untuk kita, enggak ekstrim itu, enggak ekstrim. Asal kita punya prinsip wa antum khuliqtum lil akhirah, itu semua untuk kekuatan akhirat, untuk Islam, untuk pengabdian terhadap agama Islam. Ya. Jadi kita ini dunia untuk kita, kita ini diabdikan untuk Islam dan untuk umat Islam. Nah, ini saya kira yang masih ini pelajar mahasiswa ini perlu ini ya. Ya teruskan itu kalau mengkaji alam secara apa namanya? Ilmu secara teknologi teruskan. Ya. Di samping ya kita masih perlu tetap mendapatkan pengarahan-pengarahan religius dari ulama-ulama kita. Ya. Ini. Kita tidak bermaksud untuk membuat Islam ini dibagi-bagi, enggak. Islam ya Islam satu ya. Ya. Namun pengkajian itu mesti ya menurut sistematikanya. Ada ilmu sosial, ada ilmu eksak dan sebagainya itu ya. Ya, itu disiplin ilmu ya. Dengan disiplin ilmu yang banyak itulah kita akan mampu melaksanakan alaqoh bil kaun. Pendekatan dengan alam semesta. Ya, agar kita lebih banyak menikmati ini ya. Ya, kalau kita berbicara itu kan sekaligus kita sekarang ini dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Iya, Bang, nggih. Iya. Umat Islam yang banyak menderita dulu. Nggih. Panjenengan waos deretan pahlawan-pahlawan nasional. Sebagian besar katakanlah 95% pahlawan nasional itu adalah dari kalangan umat Islam. Yang banyak menderita itu umat Islam, ya. Jadi yang disinggung di dalam surat Al-Qasas ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh warithin, agar merekalah yang mewarisi. Pewarisan ini sekali lagi perlu pendekatan terhadap ilmu pengetahuan. Yang keempat ya, yang kelima alaqotu bil hayat. Ya, alaqotu bil hayat. Islam mengajarkan tentang pendekatan kita terhadap kehidupan kita ini. Ya. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, sekali lagi atas dasar itu ya, atas dasar untuk hulu fisilmi kafah yang saya coba untuk saya kaitkan dengan pendekatan Profesor Mahmud, Dr. Mahmud Shaltut ini ya. Maksud saya agar kita ini makin senang mempelajari Islam, karena ternyata Islam membawa satu misi yang luas ya. 5 komponen yang perlu direalisir di dalam kerangka Islam. Anu ya. Ada lima hal yang pokok yang perlu kita wujudkan di dalam rangka Islam. Gangsal niku wau. Ya. Menurut salah seorang ulama, cara seperti itu adalah pengkajian Islam secara integral, secara menyeluruh. Kita tidak senang Islam ini dipelajari secara sepiak-sepiak. Mangki lajeng kados critane niku, cerita rakyat. Terusipun wonten empat orang buta yang bersama-sama ingin mengenal gajah. Lak wonten adonging kuno, Pak nggih. Nggih. Seorang mendekati gajah, kebetulan yang dipegang telinganya. Dia berpendapat gajah itu seperti ilir. Nggih, ya. Seorang lagi mendekati gajah, kebetulan yang dipegang perutnya yang besar itu. Ditanya, bagaimana gajah? Apa seperti ilir? Oh enggak, gajah enggak seperti ilir. Gajah seperti beduk. Ya. Orang yang ketiga memegang gajah yang dipegang kakinya. Dia berasumsi bahwa gajah seperti bumbung. Ya. Enggak seperti beduk, seperti bumbung. Orang yang keempat memegang gajah yang dipegang ekornya. Dia berpendapat gajah seperti pecut. Nah ini enggak karuan ini nanti ya. Gajah is gajah, tapi ditafsirkan gajah seperti pecut, gajah seperti ilir, gajah seperti beduk, gajah seperti bumbung. Ya. Padahal Islam is Islam. Ya. Islam tidak seperti itu. Ya. Islam itu is Islam. Nah, ini yang dituntut kita sekarang ini. Ya buat kita yang sudah tua, saya kira kemampuannya memang terbatas. Tapi yang masih muda-muda ini, saya kira kemampuannya, potensinya masih cukup hebat ini. Perlu disyukuri itu. Ya. Teman-teman yang semuda-muda yang masih belajar secara ya di pendidikan yang formal, saya kira masih waktunya masih cukup banyak ya untuk bisa sampai kepada membawa misi Islam ini secara keseluruhan. Ya. Insya Allah lain kesempatan saya singgung masalah metode belajar Islam. Itu salah satu metode, salah satu cara kita belajar Islam. Ya. Islam kita pelajari secara integral, tidak secara parsial, tidak secara potong-potong. Ya, tapi kalau potong-potong nanti akibatnya umat Islam ini akan potong-potong. Kalau di kota relatif sudah mengecil, Pak. Ya, tapi kalau kita datang ke tempat-tempat umat kita yang di kampung-kampung di pelosok-pelosok masih banyak, Pak. Sama-sama subuh pakai kunut, tapi langgar satu dengan langgar yang lain sudah apa? Tidak bisa akur, Pak ya. Ya, katanya kalau langgar itu tipenya ini, kalau ini tipenya. Jadi tiap-tiap tempat umat itu punya tipe sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau dalam satu desa itu ada langgar 10 ya tipenya 10. Ya, untuk dikoordinasikan sulit. Ya. Nggih. Nanti jenengan dateng nggih silaturahmi teng dusun-dusun. Maten, Pak. Nggih. Tasik rotok kuat niku, nggih. Mengelompok-mengelompok yang tidak sehat. Iya. Jadi wonten langgar 10 nggih tipene 10, tipe A sampai 10. Nggih. Dikoordinir sulit. Ya, sulit. Nah, ini bagaimana untuk membuat umat kita tidak terus-menerus seperti itu? Umat Islam ini perlu diajak mengkaji Islam yang benar, yang sehat. Ya. Ya. Ya, ini salah satu indikasi kita sendiri, Pak ya. Ya. Insya Allah yang mendengarkan ini kan ya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Indikasi kita sendiri. Kelemahan kita sendiri, mudah-mudahan makin lama makin kita mampu menetralisir kelemahan ini. Ya, mampu menetralisir. Ya. Sekali lagi terutama generasi muda itulah. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati. Bagian yang terakhir tadi, sedikit ingin saya berikan contoh ya. Bahwa dalam rangka ala qodu bil hayat kita mengadakan pendekatan terhadap makna hidup ini ya, makna hidup salah satunya kita perlu memperhatikan surat al-mulku ayat 2 ini ya, al-mulku ayat 2 alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah perjuangan penuh dengan ujian ya. ada salah seorang penyair yang mengatakan ya, bahwa dunia ini seperti lautan yang sangat dalam. Orang yang cerdik di dalam lautan itu, dia tidak akan tenggelam. Tapi dia mampu menciptakan perahu-perahu, bahtera-bahtera yang banyak, yang berupa amal soleh. Yang berupa amal soleh. Ya, emang ini lautan yang dalam ini, dunia ini. Lujjah namanya. Ya, lujjah. Saya baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Mereka mengatakan, ja'aluha lujjatan, wattakhudhu sholihal a'mali fiyah sufuna. Dunia ini dijadikan sebagai lujjah, lautan yang sangat dalam, tetapi mereka tidak tenggelam di dalam lautan itu. Mereka membangun bahtera-bahtera-bahtera, anak kapal yang banyak, yang berupa proyek-proyek amal soleh. Ya. Kalau kita enggak mau diuji, jangan hidup di dunia. Ya. Kalau kita hidup di dunia, harus mau menerima ujian Allah. Ya. Di mana letak ujian itu? Kita harus mampu memberikan jawaban-jawaban yang berupa amal soleh. Itu jawaban kita. Bapak-bapak, saya kira amal soleh, ya, proyek amal soleh bukan ciut, bukan sempit berupa ngaji dan ibadah saja. Ya, mabati ukhairul ummah, sendi-sendi yang mengantarkan umat Islam ini menjadi umat yang baik, termasuk ibadah sosial dan sebagainya, termasuk itu proyek amal soleh. Ya, amal soleh. Ya, amal soleh. Prioritas berbuat amal soleh itu biasanya tidak lepas daripada perkiraan kondisi dan situasi kita masing-masing. Buat para alim ulama, amal soleh yang paling bagus adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Ya. Buat mubaligh, para alim ulama, para guru-guru agama, amal soleh yang harus diprioritaskan saat ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Buat adik-adik remaja dan anak-anak kita, generasi muda, amal soleh yang perlu diprioritaskan adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Para agniya, saudara-saudara kita yang kebetulan mendapatkan rezeki banyak dari Allah, amal soleh yang perlu diprioritaskan adalah infak, sedekah, zakat. Gimana bang? Gimana? Buat para sarjana, para zu'ama, para intelektual kita banyak kaya dengan sarjana. Alhamdulillah, Pak. Ya, Malang niki, insya Allah sarjana-sarjana Islam sampun kuatah. Ya, secara kuantitatif jumlahnya pun kuatah, kualitatif buatan kalah kali sarjana di luar Islam. Nggih, jenengan ningali datang kampus-kampus kita di Malang, apa itu di Unibra, di IKI, ya, di universitas swasta, termasuk kita punya Universitas Islam Malang. Di situ adalah tempat pengabdian para zu'ama kita, para sarjana kita, para ahli-ahli ilmu pengetahuan. Memang itu yang harus diprioritaskan. Ya, jadi kalau kita punya sarjana, kita harus arahkan pengabdian Anda di sini dalam bidang alma mater, pembinaan intelektual umat. Ya. Gimana Bang? Iya. Di samping secara applied-nya, pelaksanaan daripada ilmu itu untuk mensejarahkan umat ini, ya, akal sejahtera umat ini. Ya. Jadi yang kita punya sarjana pertanian, ya kita persilakan untuk membangun pertanian kita. Kita harus tahu bahwa 82% bangsa Indonesia ini adalah petani. Dan mayoritas petani itu adalah umat Islam. Bagaimana supaya petani yang Islam itu juga mendapat pengarahan dari sarjana kita. Inilah. Jadi berbicara masalah amal soleh, memang kita ini dibatasi dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Mari kita fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba mencapai kebaikan. Hadirin, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan pengajian yang saya sampaikan mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan iman dan Islam, ilmu yang kita serap mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.